بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muntasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adzallahu wa iyyakum minan nar. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemudahannya kita bisa kembali melanjutkan pembahasan nasihat untuk para remaja, nasihat untuk para pemuda, di mana kita telah sampai kepada pembahasan jenis syabab, pemuda atau remaja yang kedua, yaitu di antara jenis para syabab adalah syababun munharif, pemuda yang menyimpang, ya. Dan pemuda yang menyimpang, barakallahu fikum, disebutkan oleh Syekh di sini pada poin yang kelima, atau yang keempat, ya. Yakni syababun nakibun anis sirati al mustaqimi fi dinih. Pemuda yang menyimpang adalah pemuda yang menyimpang dari sirat al mustaqim di dalam menjalankan agamanya, dan dia menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang mulia, sehingga dia menganggap perbuatan menyimpang dari siratal mustaqim, jauhnya dia dari akhlak yang mulia, dianggap dalam kondisi beramal dengan amalan yang paling baik. Maka pemuda yang seperti itu dikatakan di sini fahuwa minal akhsarina a'mala, digolongkan termasuk orang-orang yang paling rugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka berbuat kebatilan, penyimpangan, kerusakan, namun menganggap bahwasanya berada di atas amalan yang paling baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah pemuda yang hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tapi merasa beramal amalan yang paling baik. Dalam kondisi kufur tapi menganggap sebagai pemuda yang maju, modern, ya. Tidak punya iman tapi menganggap pemuda masa kini, ya. Pemuda apa namanya? Pemuda idaman. Pemuda yang mungkin dianggap modern, ya. Memiliki jiwa yang selalu ingin maju, walaupun dalam kondisi hatinya itu tidak punya iman. Dia berbuat kerusakan-kerusakan, menganggap sedang berbuat amalan yang terbaik. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi. Allah ta'ala menceritakan sifat mereka, orang-orang yang di hatinya tidak ada iman, lalu berbuat kerusakan, tapi menganggap sedang berbuat baik, berbuat kebaikan yang paling baik. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, maukah aku ceritakan kepada kalian orang-orang yang paling rugi amalannya, dan mereka menyangka bahwasanya mereka sedang berbuat baik, sedang berbuat kebajikan yang paling bajik, yang paling baik di sisi mereka. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itulah orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan mereka orang yang ingkar kufur dengan liqa'ih, pertemuan dengan Allah. Tidak beriman kepada Allah dan pertemuannya. Fahabitat a'maluhum. Sehingga maka hapuslah amalan-amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak menghitung, menimbang amalan-amalan mereka di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah menyebutkan orang yang paling rugi amalannya, dan dia dalam kondisi menganggap amalannya terbaik, padahal amalannya tidak ditimbang, sama sekali tidak diperhitungkan di sisi Allah. Mereka orang yang rugi di akhirat nanti. Itulah kata Allah, alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Yaitu orang-orang yang ingkar, menyimpang dari iman, berjalan di atas jalannya syaitan, tidak berjalan di atas siratal mustaqim. Kata Sanasir As-Sa'di rahimahullah, ay jahadu al-ayati al-Qur'aniyah wal-ayati al-ayaniyah. Mereka orang yang menentang ayat-ayat Qur'an, tidak percaya dengan Al-Qur'an, dan menolak ayat-ayat yang nyata yang menunjukkan ad-dala ala wujubil iman bihi, ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan wajibnya beriman kepada malaikat-malaikat Allah wa rasulihi, rasulnya, wa kutubihi wal yamil akhir. Ma'asyiral muslimin, itulah pemuda yang mereka berbuat kekufuran, kesyirikan, keingkaran terhadap ayat-ayat Allah dan Rasulnya, namun menganggap sedang berbuat kebajikan. Ayat ini walaupun berkaitan dengan amalan-amalan orang kafir, namun Ali bin Abi Thalib pernah membacakan ayat ini ditujukan kepada kelompok Khawarij. Orang-orang Khawarij yang mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib dalam kondisi mereka menganggap bahwa mereka sedang berbuat kebajikan yang paling baik di sisi mereka. Bukankah Khawarij yang pertama kali muncul, Dzul Khuwaisirah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam Talbis Iblis ketika membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membagi harta rampasan perang, maka muncullah seorang laki-laki yang laki-laki tersebut matanya cekung, ya, jidatnya menonjol, dan jenggotnya lebat, dan kepalanya botak. Musyammirul izar sambil melipat kainnya, ya, kainnya atau sarungnya atau celananya diapakan? Dilipat. Iya. Dalam kondisi seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh laki-laki ini. I'dil ya Rasulullah, ittaqillah ya Rasulullah. Berlaku adillah, bertakwalah kamu kepada Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu mengangkat kepalanya sambil mengucapkan waihak. Alaysa ahaqqun nas ayattaqillaha ana, celakalah engkau. Bukankah manusia yang berhak dikatakan bertakwa kepada Allah itu saya? Iya. Maka kemudian Khalid bin Walid minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ala adribu unuqah, bolehkah aku memenggal lehernya saja? Dia telah lancang, dia telah sangat lancang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah dipercaya oleh Allah. Sampai Nabi menyatakan, ala ta'manuni wa ana aminun, man fis sama'i ya'tini khabara sama'i sabaha wa masa'a. Tidaklah kalian percaya kepadaku. Aku ini orang dipercaya oleh Allah yang ada di langit. Telah datang kepadaku berita-berita langit, berita-berita yang datang dari langit pagi dan sore. Iya. Namun Rasulullah SAW menyatakan, fala'allahu yakunu yusalli. Jangan kamu bunuh. Sebab bisa jadi orang itu apa? Masih mengerjakan apa? Sholat. Iya. Dia masih sholat. Iya. Jadi ahlu hawa wa ahlul bid'ah, ya, mereka sangat lancang terhadap sunnah Rasulullah SAW itu juga melakukan apa? Sholat. Beramal kebajikan. Tapi di sisi lain, dia dalam berfikir dan beramal itu keluar dari siratal mustaqim, menyimpang dari siratal mustaqim, dan menganggap amalannya amalan yang paling baik. Membela dan mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap adil dalam membagi rampasan perang. Padahal Rasulullah sallam orang yang paling adil, dibimbing oleh Allah. Iya. Ma'asyiral muslimin, maka Nabi mengingatkan, innahu yakhruj. Faqala innahu rubba musallin yusalli bilisani. Maka Khalid bin Walid mengatakan kepada Nabi SAW, barangkali dia sholat hanya mengucapkan bilisani dengan lisannya. Malaysa biqalbi. Tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada Khalid sekali lagi, inilam u'mar an unaqiba an qulubin nas wala asyqa butunahum. Wahai Khalid, aku tidaklah diperintahkan oleh Allah untuk membelah perut manusia lalu supaya melihat hati-hati manusia. Dihukumi secara zahir. Saya tidak diperintahkan untuk melihat hati-hati orang lalu dibelah perutnya dan dilihat hatinya, bukan itu. Ya. Namun Nabi memberikan peringatan kepada Khalid, innahu yakhruju min dihada qaumun. Namun sesungguhnya kata Nabi SAW, akan muncul dari keturunan orang ini suatu kaum, yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Qur'an, la yujawizu hanajirahum, namun bacaannya tidaklah lewat kecuali di tenggorokan mereka saja. Ya. kata Ibnu Jauzi dalam Talbisu Iblis, huwa awwalu kharijin kharaja fil Islam. Itulah Dzul Khuwaisirah. Orang yang pertama kali khuruj, ya, sebagai kelompok khawarij yang pertama di dalam Islam. Wa afatuhu, dan kata Ibnul Jauzi, dan penyakit yang menjadi sebab orang tersebut melakukan tindakan demikian adalah apa? Annahu radiya bi ra'yi nafsih. Dia hanya ridha dengan pendapatnya sendiri. Ma'asyiral muslimin, sungguh menyedihkan kalau seorang pemuda hanya kagum dengan pendapat sendiri atau pendapat orang lain yang sebenarnya tidak mengikuti siratal mustaqim. Ya, sehingga dikisahkan oleh Abu Ghalib, ketika Abu Ghalib melihat kelompok sekte Khawarij Azariqah. Azariqah ini pengikut Nafi' ibn al-Azraq di Dimaskus. Di Dimaskus, kepala-kepala pengikut Nafi' ibn al-Azraq itu ditaruh di tangga-tangga masjid Dimaskus. Ya? Maka kemudian datanglah sahabat Abu Umamah al-Bahili dalam kondisi meneteskan air mata. Ya. Kenapa meneteskan air mata? Sedih melihat kepala-kepala kaum muslimin yang dulu mereka adalah kaum muslimin bersama mereka. Namun sekarang kepala mereka sekarang terpenggal. Maka Abu Umamah sambil meneteskan air mata, bersedih sambil berucap, kila bunar, kila bunar, kila bunar. Anjing-anjing neraka. Diulang 3 kali. Anjing-anjing neraka. Syarru qatla qatalu tahta adhinis sama. Sejelek-jelek orang terbunuh di bawah langit, di kolong langit ini. Wa khairu qatla qatalu tahta adhinis sama. Alladhi qatalahum haula, dan sebaik-baik orang yang membunuh mereka yang ada di bawah kolong langit ini, yakni mereka para khawarij adalah sejelek-jelek orang yang terbunuh, dan yang membunuh mereka adalah sebaik-baik manusia yang ada di kolong langit ini. Ya, Abu Khalib heran kenapa dia menangis sambil mengucapkan gila bunar. Kata Abu Umamah, sahabat radhiyallahu an, hum kanu min ahli Islam. Mereka dulu itu orang Islam. Tapi syaitan memperdaya mereka keluar dari siratal mustaqim sehingga mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Iya. Abu Ghalib ketika mendengar Abu Umamah mengatakan kila bunar, anjing-anjing neraka, apakah itu pendapatmu atau kamu dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Umamah, saya mendengar 1 kali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, dan dikatakan oleh Syekh Muqbil hadis ini jayyid di dalam Jami' Sahih Ibnu Majah dan Tirmidzi. Naam. Dan ini menunjukkan bahwasanya menyimpang dari siratal mustaqim ini kadang ada di antara mereka sedang menganggap amalan yang paling baik. Kisah yang kedua adalah kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asim di dalam As-Sunnahnya nomor 1074 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dikisahkan Abu Dzar radhiyallahu anhu saat sedang berbaring di dalam masjidnya Nabi, Masjid Nabawi, Maka Rasulullah SAW bertanya, kaifa tasna ida akhrajat minhu, ida akhrajta minhu, bagaimana Abu Dzar kalau seandainya akhrajta minhu, kalau seandainya penguasamu itu mengusir kamu dari Madinah. Maka kata Abu Dzar, inni ardussam al-ardul muqaddasah al-mubarakah. Saya akan pindah, saya ridha untuk pindah ke Syam. Ya, negeri yang disucikan oleh Allah itu Baitul Maqdis, yang diberkahi oleh Allah. Kaifa katasnau idza akhrajta minhu? Bagaimana kalau kamu di negeri Syam ternyata penguasamu mengusirmu dari negeri Syam itu? Faqala, Abu Dzar balik bertanya, Ma asna'u adribu bi sayfi ya Rasulullah. Apa yang aku lakukan? Apakah aku boleh memenggal leher penguasa dengan pedangku ya Rasulullah? Karena mereka telah apa? Mengusirku. Waqala Rasul, ala adulluka ala khairin min dhalika wa aqrabu rusda. Qala hamratain, maukah aku tunjukkan atas suatu kebaikan yang jauh lebih baik dan lebih mendekati bimbingan petunjuk yang menyelamatkan? Tasma'u wa tuti'u wa tusaku kaifa saquka. Kamu mendengarkan, kamu taati, ya, kamu ikuti kemana mereka menuntun kamu. Dikeluarkan oleh Ibnu Asim nomor 1074 dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Inilah para sahabat, tetap lurus di atas siratal mustaqim, tidak kemudian terbawa oleh emosi. Sampai dikisahkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagaimana disebutkan di dalam As-Sunnah Ibnu Asim, jadi sahihkan oleh Syekh Albani. Waktu itu Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan, melihat ketika Abu Dzar berada di Rabdah, maka datanglah orang-orang Irak, ya, menawarkan jasa. Ya Abu Dzar, ya Abu Dzar, qad balaghana alladhi suni'a bik, faqid liwa'a ya'tika rijalun masyi'ta. Kibarkan bendera, akan datang sekian banyak orang untuk membantu kamu. Ya, dikibarkan apa? Bendera. Nanti di bawah bendera itu akan datang sekian banyak pasukan siap membantu kamu melawan penguasa yang telah mendolimi kamu, Abu Dzar. Apa kira-kira jawaban para sahabat? Teladan kita. Naam. Maka jangan sampai seperti banyak anak muda sekarang, mudah dipancing, mudah digiring dengan sebuah gambaran-gambaran yang nampak, wah ini perjuangan bagus ini. Ternyata justru akan membawa apa? Kebinasaan. Abu Dzar, muridnya Nabi SAW mengatakan, mahlan mahlan ya ahlal Islam. Hati-hati, hati-hati wahai orang Islam. Fa inni sami'tu Rasul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, saya kunu ba'di sultanun fa'aizu. Akan datang nanti sepeninggalku, kata Nabi SAW, sultan. Sultan, penguasa, bisa namanya raja, bisa namanya presiden, ya. Sultan fa'aizu, maka muliakanlah oleh kalian sultan itu. Ya. Jangan dihinakan. Walaupun Abu Dzar merasa telah apa? Terdolimi, ya, diusir. Hak azazi manusia ini hidup di negeri manapun, di tempat manapun, kok sampai apa? diusir oleh penguasanya. Namun Abu Dzar tidak mau dimanfaatkan oleh orang-orang yang mereka tidak lurus pemahamannya, ya, sehingga Rasulullah SAW mengingatkan Abu Dzar untuk mendengar dan taat, mengikuti petunjukmu diarahkan kemana oleh penguasanya. Selama itu kebaikan, maka ikutilah. Sehingga disebutkan oleh Nabi SAW, man akrama sultanallah tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahullah yaumil qiyamah. Siapa yang memuliakan sultannya Allah di dunia, Allah akan muliakan dia di hari kiamat. Wa man ahana sultanallah tabaraka wa ta'ala fid dunya ahanahullah yaumil qiyamah. Siapa yang menghinakan sultan, penguasa yang Allah berikan kepadanya kekuasaan, tabaraka wa ta'ala, maka kata Allah Ta'ala, siapa yang menghinakan sultannya Allah Ta'ala di dunia, ahanahullah, Allah hinakan nanti di hari kiamat. Disebut oleh Ibnu Asim di dalam As-Sunnahnya nomor 1021. Ya. Ma'asyiral ikhwah, sehingga seorang remaja, ya, hendaklah dia berusaha untuk mengikuti jalan yang lurus, jalannya para salafun shalih, para sahabat sebagai manusia yang terbaik. Nah, jangan menganggap bahwa kita itu bebas, tidak kemudian mau diatur di atas bimbingan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kalau ingin selamat di dunia dan akhirat, ikutilah jalan orang-orang yang telah selamat, yang telah mendahului kita dengan keselamatan. Mereka itulah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, man kana minkum mustannan wal yastanna biman qad mata. Siapa yang mengikuti jalan, ikutilah jalannya orang yang telah mati. Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Kenapa? Fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Maka sesungguhnya orang yang masih hidup tidak pernah aman dari apa? Fitnah. Iya. Maka orang yang telah meninggal dunia, telah mendahului kita, mereka yang selamat adalah ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanu afdalu hadhil ummah. Mereka orang yang paling afdal setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sekian banyak para sahabat. Wa abarruha quluban. Orang yang paling baik hatinya. Kalau mau cari figur, ya, jangan figur orang jelek, ya, figur orang yang tidak pernah mandi, tidak pernah sholat, ya, bebas apa berhubungan laki-laki dan perempuan, na'udzubillah, ya, itu bukan figur yang baik. Kalaupun kita dibisik oleh setan, ini kebebasan, ini adalah hidup yang sebenar-benarnya hidup, ya. Sebenarnya itu bukan kehidupan yang bahagia. Kebahagiaan itu bersama keimanan. Ya, kebahagiaan itu bersama dengan Islam. Kemuliaan dan kejayaan itu juga bersama Islam dan mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ikutilah mereka para sahabat yang kata Abdullah bin Mas'ud, abarruha quluban wa a'maquha ilma. Yang paling dalam ilmunya, ya, mereka orang yang paling dalam ilmunya, ya, telah mendapatkan kebahagiaan, telah berhasil menempuh siratal mustaqim. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya bahwa thariq al-muwasil ilallah wahid, jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah cuma satu. Apa itu? Wa huwa ma ba'atha bihi rasulahu wa anzala bihi kutubah. Itu jalan yang Allah telah mengutus dengannya para rasul dan menurunkan dengannya pak kitab-kitabnya. Wala yasilu ilaihi ahadun illa min hadhihi tariq. Tidak akan bisa sampai kepada Allah seorang pun kecuali harus menempuh jalannya Allah Ta'ala ini. Demikian ma'asyul ikhwah, para pendengar sekalian, para remaja yang kami hormati dan kami cintai, siapa yang ingin menempuh jalannya Allah, hendaklah dia menempuh jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti contoh dan teladan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang telah Allah tolong mereka bisa berhasil menempuh siratal mustaqim. Demikian syababun munharif, pemuda yang menyimpang dari siratal mustaqim di dalam agamanya, di dalam akhlaknya, ya, dan dia berbuat kejelekan dan menganggap amalan jeleknya itu dianggap sebagai amalan yang paling baik. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji, dan insya Allah tinggal kita bahas kelanjutan dari bab berikutnya, itu jenis pemuda yang ketiga, pemuda yang hair mutaraddid. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.